Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya pantun yang terakhir kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu pantun seputar huruf beserta contoh-contohnya dan hukumnya. Tafadhal. Ayo. Kain amsi. حيث والساكن أوى والساكن والساكن كم أوى أوى Nah, barakallahu fiik, kita lanjutkan. Qala syarih wa sabahullah. Halaman yang berikutnya itu halaman yang ke-103. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih kembali menjelaskan yang berikutnya. Wa hal naqul yadribna. Limadha bunya al-sukun? Kemarin sudah kami jelaskan bahwasannya hukum asal mabni itu mabniun al-sukun. Sehingga enggak usah nanya kenapa kok mabni ala sukun, enggak usah nanya. Paham? Nah, karena dia hukum asalnya seperti itu. Antum nanya ana barakallahu fiik. Kita nanyakan kalau ada yang mabni tapi tidak di atas sukun, ditanyakan kenapa seperti darabu. Darabu kenapa kok dikatakan fi'il madhi mabni ala dham litisalihi bi wawil jamaah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, wa hal naqul yadribna limadha buni ala sukun. Ayo, sekarang apakah kita perlu mengatakan yadribna kenapa kok mabni ala sukun? Ya enggak, yadribna kan fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Apakah perlu kita mengatakan kenapa kok mabni ala sukun? Al jawab la, jawabannya enggak perlu. Kenapa? Fala hajah li ta'lil, enggak butuh lagi untuk mencari alasannya. Ta'lil alasan. Nah, kenapa? Karena itu hukum asalnya. Li'anahul asl, dikarenakan itu hukum asalnya. Na'am, kata beliau, iya. Laka antakul fiya ru'na, kata beliau, na'am, iya. Boleh bagimu, laka itu lamnya lam ibahah. Boleh bagimu, artinya itu. Na'am, boleh bagimu antakula untuk mengatakan fiya ru'na, pada contoh ya ru'na, limadha bunya aslan. Kenapa dia na barakallahu fiik dimabnikan secara asalnya, wa huwa mudhari'un, padahal dia mudhari', ma'ana al-mudhari'a mu'rabun, bahwasanya bersamaan fi'il mudhari' itu an mu'rab. Taqul, kenapa kok dimabnikan secara asalnya ru'na? Taqul, kamu katakan litisalihi binun niswah, dikarenakan dia bersama nun niswah. Nah, sekarang pertanyaannya itu barakallahu fiik bukan kenapa mabni al-sukun, tapi kenapa mabni, gitu loh. Nanyanya gitu nanyanya. Kalau kenapa mabni al-sukun, enggak usah nanya. Karena hukum asalnya mabni al-sukun. Tapi nanyanya kenapa ya ru'na itu mabni gitu. Paham? Ewa. Lakin limadha bunya al-sukun, akan tapi kenapa dia itu dimabnikan al-sukun, naqul hadha huwal asl. Karena itulah yang hukum asalnya. Walihada fala yu'allal al-mabni ala sukun. Oleh karena ini enggak perlu dicari alasannya, yu'allal dicari alasannya mabni ala sukun itu kenapa. Walihada, oleh karena ini, fala yu'allal, maka enggak perlu dicari alasannya mabni ala sukun itu kenapa. Mafhum? Naam. Yang perlu kita katakan ya ru'na kenapa mabni gitu, karena dia bersambung dengan nun niswah, mabni atas apa, atas sukun itu. Qalu huwa minhu, ucapan beliau minhu di antaranya. Wa minhu itu berarti menyamin tab'idiyah. Paham ya? Nah, barakallahu fi di antaranya. Mabninya apa saja? Ai minan mabni. Nah, barakallahu fi di antara yang mabni. Karena yang mabni kan banyak sekali di antaranya wa dhu fathin wa dhu kasrin wa dham. Ya, yang dia itu mabni al fathi atau mabni al dhammi atau mabni al fathi atau al kasri. Yakni wa dhu dhammin maksudnya adalah yang dia itu memiliki nam dham, maksudnya mabni al dham. Idan minhu maftuhun wa maksurun wa matmumun. Jika demikian berarti di antaranya ada yang di fathah, di kasrah dan di dhammah. Cuman gini, dalam masalah mi'rab itu pun para ulama memberikan arahan agar dicocokkan mudzakkar dan muannasnya. Jadi kalau antum mi'rab seperti ini, misalkan na barakallahu fik min, misalkan apa buat aina, aina ism istifham mabniun alal fathi, jangan alal fathati, karena mabniun mudzakkar, sehingga cocokkan mudzakkar dan mudzakkar mabniun alal fathi. Faham? Naam. Beda ketika antum mi'rab misalkan muslimani, al-muslimani ismun marfu'un wa alam tarafihi al-alif niyabatan anid dhammati, bukan anid dhammi. Mafhum? Yang mu'annas, mu'annas, mudhakar, mudhakar, itu cocokkan biar serasi dan juga nah barakallahu fiqh indah serta bagus susunannya. Naam, kita lihat di sini barakallahu fiqh qaluhu ka'ayna misalun alladhi nam lidil fathhi, contohnya yang dia itu memiliki fathah, maksudnya adalah mabniyun al fathhi. Wa misl aina, nam, dan contohnya yang seperti aina, kaifa wa laita wa la'alla wa inna, itu semuanya huruf atau bukan? Huruf. Nah, barakallahu fiik, semuanya huruf. Aina ana katakan ism istifham karena aina ada yang ism istifham juga. Paham? Nah, barakallahu fiik. Karena ini cuma disebutkan ini yang kira-kira apa? Yang beliau sebutkan ini contoh yang mabni. Faham? Contoh yang mabni. Tidak mengharuskan dia itu huruf. Faham belum? Bisa dipahami? Contoh yang disebutkan sini itu tidak mengharuskan contohnya itu huruf, cuma contoh yang mabni. Aina kan isim istifham, ya enggak? Tapi mabni al-fathah kan itu. Tapi huruf atau isim? Isim. Aina anta ya akhi? Ana fil masjid. Paham? Jadi paham ya? Jadi sedang kita bahas seputar huruf. Selesai clear. Kemudian pembahasan berikutnya adalah hukum asal mabni, mabniun ala sukun. Pembahasan berikutnya, mabni itu apa saja sih? Mabni atas sukun, kemudian atas apa saja? Nah, ternyata ada mabniun ala fathi, mabniun ala kasri, mabniun ala dhammi. Nah, contoh-contohnya di situ. Paham? Jadi contoh itu bukan contoh untuk huruf aja ya. Jadi paham ya? Nah, barakallahu fiik. Bahkan di situ kalau kita perhatikan isim kan, naam, seperti itu. Dan yang contohnya seperti aina, kaifa. Isim atau bukan kaifa? Abdurrahman. Isim. Wa laita, nama laita huruf, wa la'alla huruf, wa inna huruf ila akhirih. Qaulu amsi misalun lidil kasri, contoh yang dia itu mabniun ala kasri. Wa li hadza taqul sakantu indaka amsi. Aku tinggal nam di sisimu amsi kemarin. Paham ya? Naam. Fasakantu fi'lun fa'ilun jelas. Sakantu fi'l dan fa'il. Sakan fi'l madhi mabniun al-sukun ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharikin wa ta' dhamirun muttasilun mabniun al-dham fi mahalli raf'in fa fa'il. Wa 'inda dharfun. Dharf apa 'inda ni? Dharf az-zaman atau dharf al-makan? 'Inda dharf al-makan. Naam, rumakan mansuban adzarfiyah al-makaniyah wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilayh fi mahali jarrin. Naam. Wa illa kalau atam i'rab sempurna kan kafan dhamirun muttasilun mabniun al fathi fi mahali jarrin mudhafun ilayh. Wa amsi, wa amsi dharfu zamanin, kalau amsi kan kemarin menunjukkan waktu atau tempat amsi esan. Waktu berarti dharfu zaman. Dharfu zamanin mabniun ala kasri fi mahalli nasbin mansubun ala dharfiyah az-zamaniyah. Jadi antum hafal dulu gitu ya. Dharfuz zaman mabniun ala kasri fi mahalli nasbin mansubun ala dharfiyah az-zamaniyah. Wa taqulu masalan, dan engkau katakan sebagai contoh, ata amsi wal mataru yanzil. Ini kalau antum artikan dia yang datang, berarti apa? Dia telah datang kemarin dalam keadaan nam hujan turun. Paham? Dalam keadaan hujan turun. Tapi kalau yang datang itu kemarinnya, waktunya, ata amsu, paham ya? Nah, kemarin telah datang dalam keadaan hujan turun, berarti amsu itu fi mahalli rafin fa'il. Kita lihat. Fa'ata fi'lun madhin, amsi mabniun 'alal kasri fi mahalli rafin fa'il, ya kan? Karena yang dimaksud itu waktunya. Waktunya kemarin telah datang gitu loh. Paham? Kemarin itu ada waktu enggak kemarin? Ada waktu enggak? Telah datang atau belum datang? Telah datang gitu loh. Jangan akan datang waktu kemarin, enggak tepat kan seperti itu. Fi mahalli raf'in fa'il, na'am. Wa idza sahha an taqul, dan apabila dibenarkan untuk engkau katakan zurtuka fi amsi. Paham? Kalau seperti ini diperbolehkan juga zurtuka fi amsi. Aku telah mengunjungimu pada hari kemarin. Aku telah menziarahimu, mengunjungimu pada hari kemarin. Fa amsi mabniyatun alal kasri. Paham ya? Berarti kalimat. Kalau mabniyatun kembali ke kalimat. Maka kalimat amsi mabniyatun alal kasri. Fi mahali jarrin. Dia fi mahali jarrin karena majrur dengan fi. Jadi pahami ya? Mafhum Abdullah? Naam. Ihsan? Abdurrahman? Wa misalun mabni alal kasri aidan hadami. Sampai-sampai ada pantun itu ya. Nah barakallahu fiik. Nah, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Di situ syahidnya hadami itu mabni, enggak berubah sama sekali. Kenapa pantun itu disebutkan? Karena untuk meyakinkan bahwasanya sibawaihi itu mabni. Mirip enggak? Hadami dengan sibawaihi mirip enggak? Mirip. Sama-sama diakhiri dengan kasrahan itu. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Kalau si bawai sudah berkata, itu benarkanlah sudah. Kalau si bawai sudah berkata masalah bahasa Arab, masalah nahwu benarkanlah. Karena ucapan itu ya ucapannya si bawai itu yang benar. Kalau dalam masalah nahwu ya. Nah, makanya sebagai rujukan tolak ukur kan. Antum ingat enggak ketika perdebatan Syekhul Islam dengan siapa ketika di Mesir? Abu siapa? Abu Hayyan. Yang jadi rujukan Abu Hayyan kitab siapa? Sibawai. Sibawai jago nahwu memang. Punya kitab namanya Alkitab. Kitabnya namanya Alkitab. Kalau tidak salah itu tergantung cetakannya sih, ada yang lebih dari satu jilid, dua jilid, tiga jilid tergantung cetakannya. Nah, ketika debat Syekhul Islam dengan Abu Hayyan, Abu Hayyan mengkritik Syekhul Islam, ya Syekhul Islam, engkau telah menulis apa yang ada dalam Alkitab. Ternyata kitab siapa? Kitab Sibawai. Akhirnya Syekhul Islam pun beliau cerdas, subhanallah. Beliau cerdas, jawabnya simpel aja. Nah, apakah Sibawai itu nabi hingga aku harus mengikuti kitab kitabnya Sibawai? Di dalam kitabnya Sibawai itu ada kekeliruan, sekian-sekian jumlah kekeliruannya yang kamu tidak tahu dan Sibawai sendiri pengarang yang enggak tahu. Masya Allah. Terbantahkan atau tidak? Jadi Alkitab karya siapa? Sibawai. Nah, Sibawai itu enggak tahu kalau dalam Alkitab itu ada kekeliruannya. Abu Hayyan enggak tahu, pengarangnya sendiri enggak tahu. Syekhul Islam tahu. Subhanallah. Menunjukkan bahwasanya apa? Beliau lebih cenderung sandarannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan kitabnya Sibawai. Paham? Jadi Alkitab itu kan menurut Syekhul Islam kaget tuh. Alkitab. Beliau kira Al-Qur'an gitu loh. Ternyata Alkitab punya Sibawai. Makanya beliau mengatakan memangnya Sibawai itu nabi. Sehingga aku langsung ngikutin apa yang ada dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada kekeliruan yang nam kamu itu enggak tahu dan si bawah sendiri enggak tahu gitu loh. Jadi pahami ya. Nah, jadi kalau antum jumpai dalam tulisan atau artikel merujuk Alkitab itu kitab si bawah. Nah, namanya Alkitab. Nah, hadami syahidnya hadami di sini sering jadi contoh untuk apa barakallahu fiik, untuk nam isim yang mabnil kasri. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Naam. Itu biasanya digunakan untuk apa? Membela Sibawai. Kalau Sibawai sudah berkata, benarkanlah sudah dia ucapannya itu. Karena yang diucapkan itu ya ucapan Sibawai itu yang benar dalam masalah nahwu. Naam. Pantunnya bagus itu. Nazali bimakna inzil. Naam. Nazali makna inzil. Singgahlah, turunlah. fahiya mabniyatun ala kasri, maka kalimat tersebut mabniyatun ala kasri. Qalu haitsu, ucapan li haitsu hadza misalun lidhamm, ini contoh untuk yang mabniyatun ala dhamm. Wa mithlu haitsu mundu, contoh yang seperti haitsu mundu. Jitu ila Jogja mundu amsi, aku telah datang nan ke Jogja sejak kemarin misalkan. Qalu wasakin kam, walam yakul makam faqat, tapi ucapan beliau wasakin kam, beliau enggak katakan wakam gitu saja. Wa dzalika li munasabatin lafdhiyatin wa munasabatin ma'nawiyatin, perhatikan yang demikian itu karena ada kecocokan secara lafaz dan kecocokan secara makna. Kita lihat apa maknanya, maksudnya apa maksudnya. Fa ammal munasabatul lafdhiyah, adapun kecocokan secara lafaz, fali ajli iqamatul bait, dalam rangka untuk meluruskan apa, meluruskan susunan timbangan pantun. Faham? Sehingga beliau mengatakan wasakinukam. Coba kalau antum langsung baca wakam, cocok enggak kira-kira? Wa minhu dhufatun wa dhukasun wa dhan, ka aina amsi haitsu kam. Cocok kan? Makanya beliau tambahin wasakin. Faham? Wasakin kam. Itu tujuannya apa tujuan tadi? Li iqamati al-bait, dalam rangka agar lurus pantunnya itu. Mafhum? Karena dalam ilmu namanya ilmu arud, itu ilmu perpantunan, ilmu puisi itu ada aturan-aturannya, enggak sembarangan. Mafhum? Sehingga antum jumpai qasidah-qasidah pantun-pantun itu ada yang bentuknya akhirnya hurufnya satu-satu semuanya. Mim mim semua mimiyah namanya. Lam lam semua lamiyah namanya. Nun nun semua nuniyah namanya. Faham? Naam, seperti itu. Ada juga yang akhirnya tidak beraturan tapi disusun. Seperti ini. Ini kan enggak beraturan dalam artian na barakallahu fiik, enggak semuanya sama hurufnya. Ada pertama alif, nanti berikutnya mim lagi. Paham ya? Berarti kan susunannya kelihatannya enggak beraturan tapi diurutkan. Kalau ujungnya alif, belakangnya alif, berikutnya ujungnya mim, belakangnya mim. Mafhum? Yang seperti ini enggak bisa dikatakan lamiyah, enggak bisa. Atau dikatakan mimnya enggak bisa karena enggak semuanya hurufnya mim itu loh. Mafhum? Nah, bisanya cuma dikatakan pantun gitu. Kita lihat li'annahu law qala wa kam faqat langkasara al-baitu, benar. Dikarenakan kalau seandainya beliau mengatakan kam langsung itu, niscaya akan rusak susunan pantunnya. Jadi bait bukan artinya rumah ya. Kalau antum mengatakan niscaya akan hancur rumahnya, keliru. Tapi apa? Akan hancur susunan pantunnya. Wa ammal munasabatul ma'nawiyyah, adapun kecocokan dari si makna, fali'annahu lamma qala wal aslu fil mabni an yusakkana, dikarenakan tatkala beliau mengatakan hukum asal mabni itu an yusakkana mabni sukun, ka'annahu qal wasakinul ladzi ja'a al asl, dan contoh yang sukun yang datang sebagaimana asalnya misal kam, seakan-akan beliau mengatakan seperti itu wasakinu kam, adapun yang sukun contohnya kam itu, seakan-akan ngomongnya gitu. Naam, fa ja'ala lahu jumlatan mustaqillatan, maka beliau menjadikan untuknya kalimat tersendiri, jumlatan mustaqillah, kalimat tersendiri, kalimat yang tersendiri. Li'annahu wal asl, dikarenakan itulah hukum asalnya sukun. Wa hadhi manqabatun lisakin, ini merupakan keistimewaan untuk sukun itu sendiri. Mafhum? Manqabah, keistimewaan. Na barakallahu fiik, keutamaan atau keistimewaan untuk sukun itu sendiri, sehingga disendirikan wasakinu kam, karena dia asal. Sedangkan kalau asal itu enggak usah nanya lagi kenapa kok sukun, tabela sukun enggak usah nanya gitu. Wa amma qawlu ba'dil muhassin, adapun ucapan sebagian muhassin, apa muhassin itu? Para pemberi catatan kaki, muhassin. Nah, barakallahu fi hasyiah itu kan catatan kaki. Muhassin berarti pelakunya, berarti banyak orang. Dan adapun ucapan sebagian para pemberi catatan kaki, innama ja'ala lahu jumlatan mustaqillatan, hanya saja beliau menjadikan kalimat tersendiri liyubayyana, untuk menjelaskan annal mabniyya 'ala sukun katsirun, bahwasanya yang mabniyya sukun itu banyak. Fa hadza wa in kana qad aradahu al muallif, naam, dan ini walaupun yang diinginkan oleh muallif di sini, lakinnal mabniyya 'ala sukun katsirun ma'rufun min qaulina, akan tapi mabniyya 'ala sukun itu banyak dan sudah dikenal dan sudah dikenal dari apa, dari ucapan kita al aslu fil mabniyya an yusakkana, ucapan itu cukup. Wal aslu fil mabni an sakana, banyak yang mabni al sukun itu, enggak perlu tambahan di akhir lagi. Fal ladzina rahu annahu innama ata bi jumlatin mustaqillatan, fal ladzina rahu, adapun yang kami berpendapat berpandangan annahu, bahwasanya beliau innama ata bijumlatin mustaqillatin, beliau mendatangkan dengan kalimat tersendiri litamsil bisakin, untuk memberikan contoh yang mabniyun sukun, li'annahu huwal asl, dikarenakan na barakallahu fik niyalah yang nah dikarenakan apa itulah hukum asalnya mabniyun sukun. Wa qalu ka aina amsi haitsu wasakinu kan, ucapan tersebut madzakaral muallif huna ala sabil misal, yang disebutkan oleh muallif di sini adalah dalam bentuk apa, dalam rangka untuk memberikan contoh, la ala sabili al-hasr, bukan dalam rangka untuk membatasi, itu hanya contohnya bukan pembatasan, itu hanya contohnya bukan pembatasan. Naam, kita lihat sini yang terakhir, perhatikan wa hal hadzal bina'u al-mukhtalif sababuhu ikhtilaful awamil, sekarang yang mabni yang tidak berubah-ubah ini, paham ya, nah barakallahu fiik afan, sekarang mabni al-mukhtalif yang berbeda-beda ini, apakah sebabnya itu karena perbedaan amil? Penting loh ya. Mabni kan ada mabni sukun, mabni al-kasri, mabni al-dhammi, mabni al-fathi. Apakah perbedaan mabni ini karena sebabnya amil? Tahan pertanyaannya. Jawabannya al-jawab la, bukan. Karena ingat, apa itu mabni? Yang kita lihat kan, mabni itu ada sesuatu yang malazima akhiru halatan wahidah li ghairi amil. Sesuatu yang akhirannya itu dalam satu keadaan tanpa amil. Jadi amil itu gak ada pengaruh sama sekali. Wujuduha ka'adamiha, secara dohanya gitu. Faham? Gak pengaruh dengan lafadnya. Nah, bisa dipahami? Kita lihat. Kata beliau, laisa sababuhu ikhtilafal awamil, bukan sebabnya karena perbedaan amil. Bukan itu. Li'anna mabniyya la yataghayyar abada, dikarenakan mabni itu gak akan berubah selama-lamanya. Mabni itu gak pernah berubah. Ada amil atau gak ada amil, kayak gitu sudah. Gak berubah sama sekali. Si bawaihi, ketika belum ada amil, si bawaihi. Ketika ada amil, baru mahalnya saja. Adapun lafadznya tidak berubah. Ja'a si bawaihi, ro'aitu si bawaihi, maratubi si bawaihi. Naam. Perhatikan. Kata pendiri sini. Takul masalan, yasurruni man yukrimuka. Masya Allah. Telah membuat aku senang, orang yang memuliakanmu. Ya kan? Nah, man di situ, isim atau huruf? Isim. Isim apa berarti? Isim apa di situ? Isim mausul, ya enggak? Isim mausul, untuk yang berakal kan? Telah membuat aku senang, man. Berarti man isim mausul, mabina sukun, fi mahli rafin, fa'ilan itu. Nah, maful bainnya mana berarti maful bainnya? Ya itu, ya suruni, ya-nya itu. Fi mahli nasbin, maful bain muqaddam. Wa akrim man yukrimuka, dan muliakanlah orang yang memuliakanmu. Lihat, man-nya enggak berubah. Wa marartu biman yukrimuka, dan aku berjalan dengan orang yang memuliakanmu. Man-nya enggak berubah. Faman, maka lafat man lam tataghayyar ma'a annal awamil ikhtilafat, lihat ini, maka kalimat man itu enggak berubah sama sekali, bersamaan bahwasanya amil-amilnya beda-beda situ, ya kan, ya suruni akrim bi atau alba di situ, itu enggak mengubah sama sekali kalimat man. Faman fil misal awal fi mahalli rafin fa'il jelas, wa fil misal tsani fi mahalli nasbin naful bih na'am, wabdi misalil fa'al fi mahalil jarin biharfi jar, jelas. Apa misalnya ya, mahalnya paham ya, secara lafaz enggak berubah sama sekali, cuman yang berubah mahalnya. Kalau mabni memang seperti itu, jadi jangan pernah antum katakan mabniun marfuun, keliru. Mabniun mansubun, gagal paham. Mabniun majrurun, jauh dari kebenaran. Kalau mabni jangan dikatakan marfu wala mansub wala majrur, tapi fi mahalil rafin, fi mahalil nasbin atau fi mahali jarin, itu kalau mabni. Fal khulasatu, kesimpulannya, annal kalimata tanqasimu ila sarta aqsam, jelas. Bahwasanya kalimat itu kata terbagi menjadi tiga macam, ismin wa fi'lin wa harfin, jelas wadih na'am. Wa taqaddama anna al-isma yanqasim ila qismain, dan sungguh telah lewat bahwasanya isim terbagi menjadi dua, mu'rabin wa mabniyan, imma mu'rab ma mabni. Wal fi'lu yanqasim ila qismain, dan fi'l terbagi menjadi dua, qismin mabniyan bi kulli hal, dia pembagian pertama lah isim yang dia itu mabni atas semua keadaan, mabni terus, enggak pernah mu'rab, wa huwal madhi wal amr, jelas. Semua madhi, semuanya mabni. Semua fil amr, mabni semuanya, enggak punya mahal dalam i'rab. Wa qismin mu'rabin wa mabniyan, dan ada pembagian fi'il yang ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il apa namanya? Fi'il mudhari' wa huwal mudhari'. Mudhari' yang kita lewati, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni kapan? Kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung atau nun inslat atau nun inas. Wal harfu kullu mabniyatun, sedangkan huruf semuanya mabni. Wasabab min dzalika anil awamil la tatasallatu 'alal harfi, masyaallah. Sebabnya kenapa kok huruf semuanya benih? Dikarenakan amil-amil tidak bisa menguasai, tatasallatu itu menguasai. Bahwasanya amil-amil tersebut tidak bisa menguasai huruf. Falam yahtaj ila al-i'rab, maka enggak butuh pada i'rab. Falau qulta masalan, kalau seandainya engkau katakan sebagai contoh, marattu bi Zaidin, fal fi'lu huna lam yatasallat 'alal ba, masyaallah. Maka fi'l sini marartu tidak bisa menguasai ba, bal tasallata 'alal majrur, bahkan dia akan bisa menguasai yang majrur z-nya. Paham? Jadi mami kalau ba-nya enggak bisa nih apa-apain. Walihada saratil huruf kulluha mabniyatan, oleh karena ini menjadilah semua huruf mabni. Li'anal awamil la tatasallat 'alaiha, dikarenakan amil-amil yang ada tidak bisa menguasai huruf-huruf tersebut. Fala tahtaju ila taghyiri awakhiriha, maka enggak butuh untuk mengubah akhir-akhir huruf tersebut, karena akhir huruf tidak akan pernah berubah walaupun kemasukan amil, atau akhir-akhir mabni itu tidak akan berubah walaupun kemasukan amil. Nah, secara lafaz seperti itu ya, tapi mahalnya dikondisikan. Yang punya mahal mabni tapi punya mahal hanya apa kemarin? Hanya fi'il mudhari', dua keadaan itu yang punya mahal. Fi'il madhi, fi'il amr, huruf semuanya mabni tidak punya mahal dalam i'rab. Fi'il yang mabni punya mahal dalam i'rab cuma dua keadaan. Fi'il mudhari' yang bersama dengan taukid mubasharatan, kemudian dengan fi'il mudhari' yang bersama dengan nun al-inas, itu aja. Selebihnya enggak ada lagi yang punya mahal dalam i'rab. Mahum, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.